Mekarlah bunga teratai di jiwa ku tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama masih setia pada hatinya.